Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa sallama tasliman mazida. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد والحمد لله biminnatihi wa karamihi wa rahmatihi alaina jami'an dengan taufik demikian karunia dari Allah juga rahmanya yang dia curahkan kepada kita semua sehingga di malam hari ini tepatnya di bulan Syawal kita memulai kembali kegiatan rutin kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang talibul ilm, dengan amalnya sebagai seorang penuntut ilmu, yaitu mempelajari ilmu, juga sebagai tugas yang diembannya dan kewajibannya belajar dan mempelajari ilmu agama. Maka kita memulai apa yang telah berjalan dan berlangsung sebelumnya setelah kita menikmati dari nikmat Allah yang besar, yang agung, yaitu hari raya Idul Fitri dan yang mengiringinya daripada hari-hari ayat. Di malam hari ini kita insyaallah ta'ala kembali memulai kegiatan kita dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keriduannya, memberikan kepada kita bimbingannya dan hidayahnya, sehingga kegiatan ibadah kepadanya tidak terhenti tetapi berlangsung seterusnya sampai dia subhanahu wa ta'ala menetapkan ajal kita, usia kita. Dengan tercatat di sisinya subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sebagai hambanya yang beribadah kepadanya. Dan juga tidak diragukan lagi bahwa ibadah menuntut ilmu adalah a'zamu qurubat, ibadah yang paling agung dari ibadah-ibadah qurbah, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menuntut ilmu adalah lubb, inti ibadah itu sendiri. Karena tidak akan mungkin ditegakkan ibadah kecuali kita mengetahui ilmu penegakan dan pelaksanaan ibadah tersebut. Sehingga apa yang kita jalankan dari mengkaji, mempelajari agama Allah, sangat besar harapan kita, kita meraih a'zam qurubat ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian natadzakar dengan ilmu din, walau sa'ah, itu khairun. Kita mengkaji, menelaah ilmu agama walaupun sesaat, itu lebih baik. Tentunya dari harta, karena dengan ilmu membimbing kita untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dan itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Karenanya dengan menuntut ilmu, seorang tidak akan menyesali dan tidak akan mendapatkan penyesalan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita semua, memberikan kepada kita keistiqomahan di atas agamanya, menambah iman, menambah ketakwaan, juga memberikan kekuatan jasmani ataupun badan sehingga bisa menegakkan apa yang lebih utama dan apa yang lebih baik dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita akan kembali melanjutkan kitab yang tertinggal jauh dari kajian kita sebelumnya, yang kita harapkan kita bisa menyelesaikannya karena di dalamnya didapatkan tentunya ilmu didapatkan padanya bimbingan dan tarbiyah juga didapatkan padanya keterangan-keterangan yang utama berkaitan Al-Quran. Kita akan lanjutkan kembali kitab Al-Mawahib Rabbaniyah Minal Ayatil Quraniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamatuh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik ilmu yang bermanfaat dan kemudian kita amalkan. Qala rahimahullahu ta'ala, qauluhu ta'ala inna iddata syuhur indallah ithna asyara syahra fi kitabillah. Surah At-Taubah ayat yang ke-36. Saditha wa salathun. Saditha wa salathun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya sejumlah bulan-bulan yang ada hitungannya di sisi Allah atau jumlahnya di sisi Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana ini telah ditetapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabillah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dari apa yang kita sekarang baca dan kita kaji insyaallah ta'ala, tentunya tidak lepas dari apa yang kita baru-baru saja telah menunaikannya dan menjalaninya, yaitu satu bulan penuh, bulan Ramadan yang termasuk 12 bulan yang disebutkan di ayat ini. Bahkan dari 12 bulan tersebut, bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang mulia, yang utama dari bulan-bulan yang ada. Di bulan Ramadan didapatkan malam-malam terbaik dari 10 malam yang akhir. Juga di dalam bulan Ramadan didapatkan kemudahan dan dimudahkannya seorang dalam beramal. Karenanya sebulan penuh kita berpuasa mudah bagi kita. Hal ini tentunya berbeda di luar Ramadan. Kalaupun puasa mungkin bisa kita tegakkan, tapi tidak semudah dan tidak ringan bagi kita untuk menegakkannya. Tetapi sebulan penuh kita berpuasa, kemudian berjalan hari-harinya, mudah bagi kita dan ringan bagi kita, sehingga kita pun bisa menyempurnakan penegakan ibadah puasa tersebut. Demikian bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan salah satu dari bulan yang disebut di sini Isna Asyara Syahran. Qala rahimahullah, dalilun ala anna hadhihi syuhur al-ma'rufa qad alhamallahu al-ibad laha wa fattarahum 'alayha. Dari ayat tadi, inna iddatash shuhur 'indallahi 12. 12 syahran fi kitabillah merupakan dalil bahwa bulan-bulan tersebut, 12 bulan itu, bulan yang ma'ruf. Mulai dari Muharram, sampai kepada Dzulhijjah, yang semuanya 12 bulan. Ini adalah bulan-bulan yang ma'ruf, bulan yang telah ditetapkan oleh Allah. Berbeda dengan bulan-bulan Masehi. Yang ketetapannya tentunya tidak ditetapkan dengan nas. Karena itu, apa yang ditetapkan oleh Allah dari bulan-bulan tersebut, bulan yang stabil, bulan yang paten, sehingga bersandar dengan bulan-bulan tersebut, itulah yang disyariatkan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini merupakan dalil bahwa bulan-bulan ini adalah bulan yang ma'ruf, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, mengilhamkan dan menjadikannya sebagai bulan yang terpatri dengan fitrah-fitrah mereka. Yaitu fitrah hamba-hamba Allah. Wa anna dhalika muwafiq liqadarihi wa syar'ihi dan ini tentunya sesuai dengan ketentuannya dan dengan syariatnya. Wa yustadallu biha man qala innal lughah ilham minallah. Dan dijadikan dalil dengan ayat ini dari para ahli mengatakan sesungguhnya bahasa itu merupakan suatu yang diilhamkan dari Allah. La istilahun istalaha alaihi al-uqala, bukan sebuah istilah yang orang-orang yang berakal mengistilahkannya, tetapi suatu yang merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tentunya yang kita dapatkan keterangannya di sini sebagaimana telah kita jelaskan tadi, bahwa bulan yang ada di sisi Allah 12 bulan mulai dari Muharram sampai kepada Dzulhijjah. Kemudian dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikatakan bulan yang haram, yaitu Rajab atau maaf Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan dari 12 bulan tersebut ada bulan yang agung, bulan yang padanya dikatakan bulan yang mubarak, yaitu bulan Ramadan. Demikianlah 12 bulan tersebut. Tentunya dari setiap bulan dengan ketetapan Allah dan syariatnya, dengan ketetapan Allah dengan syariatnya, maka setiap bulan ada amalan-amalan tersendiri yang mungkin dikhususkan dengan bulan tersebut, dan tentunya bulan yang berjalan sebagaimana normalnya sebuah bulan dengan amalan-amalan, sehingga tidak didapatkan pada bulan tersebut adanya penegakan amalan-amalan yang istimewa ataupun yang dihimbau, dihasung untuk kita menegakkannya. Demikian 12 bulan tersebut. Kemudian bulan tersebut, bahwa bulan yang telah dikenali dan bahkan menjadi apa yang ditetapkan dengan fitrah, sehingga kalau disebutkan bulan, fitrah mereka mengatakan dengan bulan-bulan tersebut. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Juga dari keterangan beliau di sini Tentunya dengan ketetapan bulan-bulan tersebut, Allah menginginkan dengan hikmahnya pelaksanaan ibadah-ibadah yang tidak boleh keluar dan lewat dari ketetapan bulan-bulan tersebut. Semisal ibadah haji tidak boleh dikerjakan di luar bulan Al-Hajj. Demikian ibadah saum Ramadan tidak boleh dikerjakan di luar Ramadan. Demikian bulan-bulan haram tidak boleh ditegakkan peperangan. Demikian bulan-bulan yang sangat dihasung untuk kita beribadah dari bulan-bulan haram tersebut, juga apa yang Allah tetapkan dari bulan-bulan tersebut, bulan yang semuanya tentunya dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada bulan yang sial dan tidak ada bulan yang membawa kepada kesialan. Karena setiap bulan yang Allah datangkan padanya kebaikan. Juga bulan yang ada tidak ada perintah untuk melakukan kemungkaran, karena telah tersebar bolehnya berdusta di bulan Safar dan seterusnya oleh orang-orang jahiliyah. Bolehnya melakukan perayaan-perayaan maksiat di sisi orang-orang jahiliyah dengan bulan-bulan Masehi yang berjalan, yang tentunya bulan Masehi ini tidak lepas berhadapan dengan bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah dari 12 bulan tersebut, yang kita sebut dengan bulan Hijriyah. Seperti adanya bulan Idul Hub, bulan kasih sayang. Adanya bulan Sial. Adanya bulan datangnya roh jahat, yang ini tentunya jauh dari syariat Islam, karena Allah mendatangkan bulan-bulannya semuanya dengan kebaikan untuk hamba-hambanya. Kemudian yang kita dapatkan juga dari keterangan di sini, bahwa apa saja yang datangnya dari ketetapan Allah, karena sifatnya apa yang Allah datangkan itu adalah kebaikan bagi hamba-hambanya, maka pasti jelas perkaranya, mudah urusannya, dan tidak membawa kepada suatu yang sifatnya ruwet dan tidak jelas. Dikarenakan itu, segala sesuatunya yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk hamba-hambanya, yang Allah datangkan untuk hamba-hambanya, hamba-hambanya sekedar menjalaninya dengan ridha sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan wa anna dzalika muwafiqun liqadarihi wa syar'ihi. Ini semua cocok dengan ketetapannya dan syariatnya. Juga didapatkan dari para ahli sebagaimana tadi telah kita dengarkan, dijadikan ini dalil bahwa bahasa itu ilham dari Allah, sehingga seorang dengan bahasanya tidak sulit untuk berkomunikasi dan tidak sulit untuk menerangkan dengan apa yang dimaksud dari pembicaraan dan bahasa tersebut. Kalaupun di satu waktu mesti memberikan keterangan apa yang mungkin terkaburkan, tetapi secara umum apa yang datang dari al-lughah, innal lugha ilham minallah, wallahu a'lam bisawab. Sehingga seorang berkomunikasi, berbincang, berbahasa satu yang dengan yang lain, sama-sama saling memahami, terkecuali beberapa hal yang mungkin perlu untuk dijelaskan dan dijabarkan. Wallahu a'lam bisawab. Berkaitan dengan ini, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, apa yang telah kita singgung dari tentunya bulan yang baru saja kita lewati, bulan Ramadan. Kita sangat berharap bulan yang kita lewati dari bulan Ramadan kita menjalaninya dan melewatinya dengan penuh makna, penuh arti, penuh ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-140 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demikianlah hari-hari tersebut yang beredar, kita berjalan di hari-hari tersebut di tengah-tengah atau bersama dengan manusia. Nudawiluha bainan nas. Tentunya waliya'lamallahu alladhina amanu. Dengan hari-hari tersebut Allah menginginkan siapa yang beriman di antara hamba-hambanya. Dan Allah menginginkan untuk menjadikan kalian sebagai saksi nantinya di hadapannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dari perbuatan zalim dari hamba-hambanya. 12 bulan yang kita lewati, satu di antaranya bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan baru saja kita lewatin, yang tentunya membawa kenangan tersendiri. Sebagaimana tadi dalam ayat, hari-hari itu adalah hari-hari yang kita lewati bersama manusia. Mudah-mudahan kita termasuk dari apa yang disinggung di dalam ayat, yaitu Allah menginginkan melihat siapa yang beriman di antara kita. Dengan menjalankan sepenuhnya bulan tersebut dengan iman, dengan ihtisab. Yang kemudian dari bulan tersebut kita masuk ke bulan Syawal dengan semangat Ramadan, dengan termotivasi dari amalan Ramadan, sehingga tidak menjadikan kita, bahkan sebaliknya, dari Ramadan kemudian ambruk dan hancur kembali amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iktarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Dalam suratul Qamar ayat yang pertama, iktarabas sa'ah. Rasulullah menyebut ayat, atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun menyampaikannya ke hadapan manusia dalam keadaan disebutkan pada waktu itu hari kiamat iktarabat, telah dekat. Jarak antara kita dengan Rasulullah 1400 tahun lebih. 1400 tahun lebihnya dahulu Rasulullah mendapatkan ayat ini diturunkan oleh Allah, iktarabatis sa'ah. Kiamat telah dekat. Wansyaqqal qamar, dan bulan pun telah terbelah. Karena itu, Hudzaifah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan dengan ayat yang telah kita dengarkan, ala wa innad dunya qad adhanat bi firaqin, ala wa innal yawma midmarun wa ghadan as-sibaq, ala wa innal ghaya an-naru was-sabiqu man sabaqa il jannah. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, ketahuilah, iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, ketahuilah sesungguhnya dunia qad adanat bi firaq, sesungguhnya dunia sungguh telah mengumumkan bahwa sebentar lagi dunia ini akan berpisah dengan kita. Qad adhanat bi firaq, dunia ini telah mengumumkan dengan ayat tadi, iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, dunia ini telah mengumumkan kepada kita bahwa dunia ini sebentar lagi berpisah dengan kita. Ala wa innal yauma midmarun wa ghadan as-sibaq. Dan ketahuilah hari yang kita lewati sekarang ini akan musnah, akan lenyap, dan besok akan segera datang. Hari ini akan hilang, besok akan segera datang. Kalau demikian berarti sangat dekatnya kita dengan bifirakid dunia, dengan berpisahnya kita dengan dunia, dengan makna amat dekat hari kiamat itu. Iktarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ala, maka ketahuilah juga sesungguhnya innal ghayata an-naru, orang yang atau puncak yang didapatkan dari dunia itu, kalau kita ingin dunia, kita akan mendapatkan neraka. Wasabiqu man sabaqa ilal jannah. Tetapi orang yang berlomba, maka dia akan mendapatkan dengan perlombaan yang dia meraih dan merebutnya, ilal jannah, menuju kepada surga. Karenanya jangan tertipu dengan hari-hari yang ada, tetapi bagaimana hari-hari yang ada kita berlomba untuk mengisinya dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-maut al-yakin. Dalam suratul Al-Hijr ayat yang ke-99 berkata Al-Hasan Al-Basri, inna Allah lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan amal seorang mukmin sebuah ajal. Jadi amalnya seorang mukmin tidak ada ajalnya, tidak ada selesainya, illal maut, kecuali kematian. Ketika datang kematian, selesailah seorang mukmin beramal, tidak ada lagi amalnya, terputus amalannya dengan maut. Karena itu kita singgung sekali lagi apa yang kita lewati dari Ramadan. Mudah-mudahan menjadi hari yang kita berbekal diri beramal dan berharap amalan tersebut diterima. Tetapi setelah Ramadan, bukan berarti selesai kita sudah beramal. Bukan berarti kita sudah bebas di dalam beramal. Tidak demikian. Tetapi apa yang datang setelah Ramadan, bahkan kita dituntut dengan tarbiyah Ramadan untuk lebih menjaga diri kita dengan amalan. Walaupun tentunya bulan yang datang tidak sama dengan bulan Ramadan, hanya saja kita dibimbing untuk terus beramal. Bisa jadi amalan yang kita lakukan di luar Ramadan sedikit, tetapi dia itu adalah ahabbul a'mal indallah. Tetapi dia itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah, karena dikerjakan secara kontinu, secara terus menerus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan terus-menerus, walaupun amalan tersebut atau amalan yang dikerjakan terus-menerus walaupun dia itu amalan yang sedikit, tapi terus-menerus itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengatakan walaupun di luar Ramadan tidak seperti Ramadan yang kita kerjakan, tetapi kalau kita melakukannya dengan terus menerus, kita melakukannya dengan penuh semangat, tidak surut dan tidak lelah di dalam beramal, maka bisa jadi itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari 12 bulan kita telah melewati bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan, dan kita sekarang berada di bulan Syawal. Sebagaimana tadi telah diterangkan, di dalam bulan Syawal di sana ada amalan-amalan yang tidak didapatkan dari pada bulan yang lainnya. Di sana ada amalan-amalan yang tidak didapatkan pada bulan yang lainnya. Tentunya amalan bulan tersebut adalah puasa Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahri. Siapa yang menegakkan Ramadan kemudian dia mengikutkan dengan 6 hari puasa Syawal, maka dia seperti berpuasa semasa. Tentunya puasa Syawal tidak mungkin dikerjakan di bulan selain Syawal. Sehingga sebagaimana yang sudah kita katakan, di bulan Syawal di sini ada amalan-amalan yang Allah inginkan kita mengerjakannya. Sehingga ketika kita mendatangi bulan ini dan mendapatkan bulan ini, kita pun bersemangat untuk menunaikan apa yang tentunya utama, apa yang lebih baik, yang Allah tetapkan, yang Allah syariatkan, tanpa tentunya menyepelekan dan tanpa melalaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, "Hadhihi syuhur wal a'wam wal layali wal ayyam kulluha maqadir al-ajal wa mawaqitul a'mal thumma tanqadi'u syari'an wa tumdi jami'an." Kata beliau rahimahullah, bulan-bulan yang ada ini, demikian tahun, demikian malam-malam, hari-hari, semuanya itu adalah apa yang telah ditetapkan takdirnya oleh Allah. Kulluha maqadir al-ajal. Semuanya telah ditakdirkan, ditetapkan ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya waktu-waktu untuk beramal, mawaqitul a'mal. Karena itu kata beliau, tsumma tanqadi syari'an. Tanqadi, karena itu atau kemudian itu semua akan berlalu, hilang dengan cepat dan akan berjalan dengan cepat. Sehingga Sehingga bulan Syawal ini dan bulan-bulan selanjutnya tidak menjadikan kita malas di dalam beribadah, tidak menjadikan kita untuk enggan di dalam beribadah, tetapi menjadikan kita orang yang optimis dengan masa depan kita, yaitu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama kita hidup, selama itu pula kita dituntut untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita diwafatkan oleh Allah. Inilah yang tadi kita katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dengan ayat Allah, sembahlah Allah sampai datang padamu kematian. Yang kata Al-Hasan Al-Basri, innallaha lam yaj'al li 'amalil mu'min ajala dunal maut. Allah tidak menjadikan ajal bagi amal kecuali dengan kematian. Kalau sudah mati, selesai dia beramal. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan bulan yang datang ini, bulan yang kita mendapatkan rahmah, taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga bisa menegakkannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan usia kita diberkahi, diberkahi olehnya. Usia kita bermakna, usia kita menjadi usia yang berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita kemudian dikembalikan, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dia ridha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa membimbing kita semua sehingga kita terbimbing di dalam agamanya, dan tidak membiarkan kita kemudian kita menyimpang dari agamanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dia mendengarkannya dan mengabulkannya. Cukup apa yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.